بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فضائله كثيرة رضي الله عنه. Keutamaan-keutamaan beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu banyak. Wa minha anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu ra'an nasa yu'raduna alaihi wa huwa fin naumi. Di antara keutamaan-keutamaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat manusia diperlihatkan kepada beliau dalam keadaan beliau sedang tidur, yaitu di dalam mimpi. Wa alaihim kumusun minha ma yablughu thudiyya wa minha ma huwa duna dhalika. Dan manusia mengenakan pakaian-pakaian, di antaranya ada yang hanya sampai ke bagian dada, yaitu dari atas hanya sampai ke bagian dada saja. Wa minha ma huwa duna dhalika. Dan di antara pakaian-pakaian tersebut ada yang di bawahnya, yaitu lebih panjang dari itu. Apakah sampai ke pusar atau sampai ke bagian paha dan seterusnya. Wa urida alayya Umaru wa alayhi qamisun yajurruhu awijtarrahu. Dan diperlihatkan kepadaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan ia mengenakan sebuah pakaian yang ia seret atau ia tarik, yaitu pakaian tersebut menyelubungi seluruh tubuhnya sampai ke bagian kaki. Qalu ma awwaltahu ya Rasulullahi. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bagaimana engkau menafsirkan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala ad-dinu. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, itu adalah agama. Nasun indahum ila sadri ila thudiyyi wa masyakala dhalika. Sekelompok manusia agama pada mereka hanya sampai ke dada, Al-Thuli semakna dengan As-Sadr, sampai ke dada. Dan yang serupa dengannya. Wa Umaru al-imanu sabiruhu kullihi radhiyallahu anhu. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu keimanan menyelubunginya seluruhnya. Wa an-Zuhri عن حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan dari Az-Zuhri, dari Hamzah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baina ana naimun syaribtu ya'ni al-labana hatta anzura ila ar-rayyi yajri fi dhufri aw fi adhfari thumma nawaltu umara. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi bahwasanya aku meminum, yaitu susu, hingga aku melihat air mengalir di kukuku atau di kuku-kukuku. Kemudian aku memberikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bagaimana engkau menafsirkan mimpi tersebut, wahai Rasulullah? Qala al-ilmu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, itu adalah ilmu. Fayashhadu lahu ar-rasul alaihi salatu wassalam bid-dinil matini wa yashhadu lahu bil-ilmi radhiyallahu anhu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mempersaksikan bagi Umar radhiyallahu anhu agama yang kokoh, dan mempersaksikan pula baginya ilmu radhiyallahu ta'ala anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ju'ila al-haqqu 'ala lisani 'Umar wa qalbihi. Kebenaran dijadikan pada lisan Umar dan kalbunya. Wa an Asy-Sya'bi an Wahb bin Suwa'i qala. Dan dari Asy-Sya'bi, dari Wahb As-Suwa'i rahimahumallahu ta'ala, beliau berkata, khatabana Aliyun radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami. Faqala, beliau berkata, man khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha? Siapa yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya? Fakultu, anta ya amiral mu'minina. Maka aku berkata, yaitu Wahab As-Suwai, engkau wahai amirul mu'minin. Qala, la, khairu hadihil ummati ba'da nabiyiha Abu Bakrin radhiyallahu anhu thumma Umar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidak, yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Wa ma nub'idu anna as-sakinata tantiqu ala lisani Umar radhiyallahu anhu. Dan tidaklah kami menganggap mustahil bahwasanya ketenangan yang dimaksud di sini adalah kebenaran berbicara melalui lisan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa 'an ibni Abi Mulaikata annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu. Dan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wudi'a Umaru ala saririhi fatakannafahu an-nasu yad'una wa yusalluna qabla an yurfa'a wa ana fihim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar radhiyallahu anhu tatkala wafatnya beliau diletakkan di atas dipan beliau. Lalu manusia pun mengelilinginya. Mereka mendoakannya dan menyolatkannya sebelum jenazahnya diangkat dalam keadaan aku berada di tengah-tengah mereka. Falam yuri'ni illa rajulun akhidun mankibayya. Maka tidaklah mengejutkanku kecuali seorang lelaki yang memegang pundakku. Fa'idha Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu. Ternyata laki-laki tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatarahhama ala Umar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun mendoakan rahmah bagi Umar radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau berkata, ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa allaha bimithli amalihi minka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah engkau meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai untuk aku berjumpa dengan Allah dengan membawa semisal amalannya daripada dirimu. Yaitu maksud ucapan Ali radhiyallahu anhu di sini adalah bahwasanya Ali radhiyallahu anhu meyakini bahwa tidak ada seorang pun di waktu tersebut yang amalannya lebih mulia, lebih utama daripada amalan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waimullahi in kuntu la'azunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika. Demi Allah, sungguh aku telah menduga bahwa Allah akan menjadikanmu bersama dua sahabatmu, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa hasibtu anni kuntu katsiran asma'u an-nabiy alaihi salatu wassalam yaqulu dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dan aku menyangka bahwa aku sering mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berkata, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Yatafarrasu Aliyun radhiyallahu anhu annahu sayakulu ma'a sahibaihi fil maqbarati wa fil jannati. Ali radhiyallahu anhu memiliki firasat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu akan bersama dua sahabatnya, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di makam dan di dalam surga. Wa hadha i'tirafun min Ali radhiyallahu anhu bi fadilati Umar. Dan ini merupakan pengakuan dari Ali radhiyallahu anhu akan keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Bal wa bi fadilati Abi Bakrin, bahkan merupakan pengakuan pula akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa sa'adkuru tafdilahu lahuma, dan aku akan menyebutkan penetapan Ali radhiyallahu anhu terhadap keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tafdilu Aliyin radhiyallahu anhu li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Penetapan Ali radhiyallahu anhu terhadap keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqad rawa anhu Abu Juhaifata hadisan min turuqin. Sungguh Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu sebuah hadis dari beberapa jalan. qala Aliyun radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Aba Juhaifata, ala ukhbiruka bi afdali hadhil ummati ba'da nabiyha. Wahai Abu Juhaifah, maukah aku kabarkan kepadamu yang paling utama di kalangan umat ini setelah nabinya? Qala qultu bala. Abu Juhaifah berkata, aku mengatakan tentu. Qala walam akun ara anna ahadan afdala minhu. Abu Juhaifah mengatakan, dan tatkala itu tidaklah aku meyakini bahwa ada seseorang yang lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhu. Qala afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin wa ba'da Abi Bakrin Umaru radhiyallahu anhuma wa ba'dahuma akharun akharu salisun. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang paling utama di antara umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhuma, dan setelah keduanya orang lain yang ketiga. Walam yusammihi, dan Ali radhiyallahu anhu tidak menyebutkan siapa orang yang ketiga tersebut. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.